tenang. Bila sedang jatuh cinta, semua terasa indah. Aku tergila-gila. Rasa di hatiku melilit makin erat, dan rasa ku tak akan salah. Ku yakin ini cinta, aku sedang jatuh cinta. Aku tergila-gila. makin erat, dan rasa ku tak akan salah. Ku yakin ini cinta, ku serang.